Mas. Halo semoga ne gawedi Ben. Ayo Ben. Kini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Di sini ku terus Jangan kau goreng sukanya.